pergi, biar pergi. Mudah-mudahan dia kembali. Tapi kau dan aku takkan berpisah, jangan pernah. Yang henti, biar berhenti. Mudah-mudahan sadarkan diri. Tapi kau dan aku tak berhenti, jangan pernah. Oh yeah, yeah. Yang lepas biar terbang. Mudah-mudahan tak menghilang. Tapi kau dan aku tak terlepas, jangan pernah. Yang datang menghampiri akan membuka cerita baru.